andai kau tahu hatiku, perasaanku dekat dirimu. Kau teteskan air matamu, genggam tanganku, peluk diriku. Tak sanggup menahan semua derita cinta yang kita jalani. Ku tahu kau menyayangiku, engkau pun tahu betapa ku cinta. Langkah hidup certeza.